بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، kita insya Allah melanjutkan qiraah dan ta'liq terhadap kitab Kifayatul Akhyar, yang mana kajian ini telah vakum sekian bulan disebabkan majelis yang memang belum bisa kita selenggarakan kembali bersama para tulab. Insya Allah ini pertemuan ke-52, kita kembali ke cara konservatif, yaitu menghamparkan ke ikhwah sekalian teks dari kitab langsung dan juga menerjemahkannya serta memberikan ta'liq dan komentar untuk hal-hal yang diperlukan untuk kita tambahkan faedahnya. Akhir liqa kita masih di masalah al-ghusl al-masnunah, yaitu mandi-mandi yang disunahkan atau dianjurkan. Kita di halaman 81 dari kitab Kifayatul Akhyar cetakan dari Beirut. Ya, namun ini cetakan Muassasah Ar-Risalah, cetakan yang termasuk cetakan terbaik untuk saat ini. Kita mulai dari perkataan Abi Suja wal ghuslu min ghuslin mayyit. Tapi kita mulai. Bismillah. Qala Abu Suja al-Isfahani rahimahullah, wal ghuslu min ghuslil mayyit. Sebagian membaca ghusl, sebagian membaca ghusl. Wal ghuslu min ghuslil mayyit, wal kafiru idha aslama, wal majnunu idha afaqa, والمغمى عليه إذا أفاق. Dan di antara mandi-mandi yang disunnahkan atau dianjurkan, mandi setelah memandikan jenazah. Mandi disebabkan memandikan mayit. Wal kafiru idza aslama, dan orang yang kafir ketika dia masuk Islam. Wal majnunu idza afaq, dan orang yang gila ketika dia menjadi waras. Wal mughma alaihi idza afaqa, dan orang yang pingsan ketika dia sadar. Jadi untuk saat ini ada 4 hal. Ya, dianjurkan atas orang-orang ini mandi, yaitu disebabkan memandikan mayit, orang kafir ketika muslim, dan orang majnun ketika siuman atau waras, dan orang yang pingsan ketika siuman. Baik, kita baca perkataan Syekh Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah. Qal al-ghuslu min ghuslil mayyiti hal huwa wajibun aw mustahab? Mandi disebabkan memandikan mayit, mencuci mayit, apakah itu wajib atau mustahab? Qawlan, ada 2 pendapat dari Imam Syafi'i itu sendiri. Al-qadimu annahu wajib. Qawl qadimnya Imam Syafi'i, pendapat lamanya Imam Syafi'i, bahwasanya mandi disebabkan memandikan mayit itu hukumnya wajib mandinya, yaitu orang yang memandikannya itu wajib mandi nantinya. Jadi pendapat al-qadimnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-qadimu annahu wajib, wal jadidu wa huwa ar-rajihu annahu mustahab. Dan adapun al-qaul al-jadidnya Imam Asy-Syafi'i itu dawa huwa ar-rajih, dan itu adalah perkataan yang rajih dari segi ikhtilaf di antara ulama, termasuk ulama Syafi'iyah itu sendiri. Yang rajih adalah mustahab, tidak sampai kepada hukum wajib. Ya, tidak sampai kepada hukum wajib. Ini yang rajih dan ini yang dimutlakkan mazhab Syafi'iyah dengan pendapat ini. Karena memang apa yang menjadi pendapat al-qaul al-jadidnya Imam Syafi'i, maka itulah mazhab beliau secara official mazhab. Ya. Tapi kemudian wal aslu fi dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan yang al-asl, al-asl itu al-asl yakni dasar atau dalil, wa dalilu fi dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dalil akan dianjurkannya mandi setelah mandi memandikan mayit adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghassala mayitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Barang siapa yang memandikan mayit maka hendaklah dia mandi. Wa man hamalahu falyatawadda. Dan barang siapa yang membawanya, menggopongnya, mengangkatnya, maka hendaklah dia berwudu. Di sini ada dua kalimat dan ada dua hukum, ada dua fi'il. Pertama fi'il taghsil dan dua fi'il al-haml. Fi'il taghsil yaitu memandikan, al-haml yaitu membawanya tok. Nah, sekarang memandikan mayit dan membawanya. Apa yang kedua yang seharusnya dilakukan selayaknya dilakukan oleh orang tersebut? Siapa yang memandikan mayit maka hendaklah dia mandi, siapa yang membawa atau menggotong mayit maka hendaklah dia berwudu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud At-Tirmidzi sebagaimana disebutkan di sini. Qala At-Tirmidzi haditsun hasan, berkata Al Imam At-Tirmidzi ini hadis hasan. Taib. Sekarang kita melihat dari nas atau teks hadis, barang siapa yang memandikan mayit falyaghtasil, maka hendaklah dia mandi. Maka di sini kita lihat ada lamul amr. Sebelum fi'il mudhari' yang majzum ada lamul amr falyaghtasil, maka hendaklah dia mandi. Dan lamul amr ini menunjukkan perintah. Nah, sebentar ada kaidah al-aslu fil amri al-wujub. Asalnya perintah adalah untuk pengwajiban. Namun kenapa Imam Asy-Syafi'i dalam Al-Qaul Al-Jadidnya menyebutkan bahwa saya dia mustahab, bukan Al-Qaul Al-Qadim yang mengatakan dia wajib? Kenapa berseberangan? Bagaimana Imam Asy-Syafi'i memahami hal ini sebagai hal yang mustahab bukan kewajiban? Begitu pula dengan ini. Baik, kita lanjutkan. Lakin qala al-Imam Ahmad, tetapi Imam Ahmad berkata, innahu mauqufun ala Abi Hurairah. Sesungguhnya hadis ini mauquf atas kepada Abu Hurairah. Artinya nisbat perkataan ini tidak ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan perkataan ini dinisbatkan kepada Abu Hurairah. Itu pendapat Al-Imam Ahmad. Walidzalika lam yaqul biwujubihi, oleh karena itu Imam Ahmad ya tidak menyatakan kewajiban memandikan orang yang telah memandikan mayit. Wa qala asy-Syafi'i law shahha al-hadits la qultu bi wujubihi, berkata al-Imam asy-Syafi'i, sekiranya hadis itu sahih, yaitu sekiranya sanad untuk memarfu'kan perkataan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sahih, maka la qultu bi wujubihi, maka aku akan menyatakan akan kewajiban mandi bagi orang yang memandikan mayit. Dan itu perkataan qadimnya Al-Imam Asy-Syafi'i sebelum beliau hijrah ke Mesir. Maka di sini kita mengetahui bahwasanya ada dua qaul untuk hukum ghuslil al-ghuslu min ghuslil mayit. Al-qaul al-qadim ya Imam Syafi'i itu wajib, al-qaul al-jadid ya Imam Syafi'i itu, dan itu yang menjadi mu'tamad dalam mazhab tentu saja bahwasanya itu mustahab. Ya, dianjurkan dan itu yang sahih. Ya, dengan dalil man ghassala mayitan falyaghtasil. Lalu bagaimana kita mengalihkan lamul amr yang kaidah aslinya itu pengwajiban, asasnya pengwajiban, tapi bagaimana mengalihkannya kepada sunnah? Maka menurut Imam Ahmad dan juga Imam Syafi'i yang disebutkan oleh Al-Hisni dalam Kifayatul Akhir ini, bahwasanya yang sahih perkataan ini adalah perkataan Abu Hurairah menurut Imam Ahmad, dan pula mungkin menurut Imam Syafi'i. Ya, sehingga ini dihukumi tidak sampai kepada pengwajiban syar'i melainkan pada istihbab, yaitu dianjurkan. Dan juga ikhwah sekalian, ditakbirkan di sini annahu annahu mustahab, bahwasanya hal ini dianjurkan, maka tidak disebutkan di sini annahu masnun. Ya, kenapa? Karena menurut Imam Syafi'i ini hadisnya tidak sahih secara marfu', melainkan dia sahih secara secara mauquf. Begitu pula perkataan Imam Ahmad rahimahullah. Tapi kita lanjutkan di sini. Wa minal aghsalil masnunati ghuslul kafiri idza aslama, dan di antara mandi-mandi yang dianjur disunnahkan ghuslul kafiri idza aslama, yaitu mandinya orang kafir ketika dia muslim, ketika dia masuk Islam. Jadi tadinya dia kafir, dia masuk Islam, maka disunnahkan atasnya untuk mandi. Apa dalilnya? Ruwiya annahu alaihi salatu wassalamu amara Qais bin 'Asim wa Thumamah bin Uthal an yaghtasila lamma aslama wa lam yujibhu. Ya. Diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beberapa sahabatnya, di antaranya Qais bin 'Asim dan Thumamah bin Uthal, an yaghtasila lamma aslama. Mereka berdua diperintahkan untuk mandi ketika mereka berdua masuk Islam. Wajib enggak? Disebutkan oleh beliau walam yujibhu, tidak diwajibkan atasnya, tidak Rasulullah SAW tidak mewajibkan mandi, lam yujibhu. Tahu dari mana Rasulullah SAW tidak mewajibkan mandi untuk orang kafir masuk Islam? Beliau mentakdil, li'anna jama'atan aslamu falam ya'murhum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bih. Karena ada segerombolan atau bergerombol-gerombol jemaah dari kaum, dari orang-orang yang tadi yang musyrik atau kafir, mereka masuk Islam, dan tidak diriwayatkan Rasulullah SAW memerintahkan mereka semua untuk mandi. Yaitu ta'lil pertama. Ini ta'lil pertama, yaitu pembubuhan kaus atau illat dan sebab. Kenapa kok tidak sampai diwajibkan? Pertama alasannya karena banyak sekali jemaah dari kalangan sahabat itu masuk Islam kok, tapi tidak diriwayatkan mereka semua disuruh untuk apa? Tidak diriwayatkan mereka semua disuruh untuk, diperintahkan untuk mandi segera. Enggak ada riwayat itu. Memang ada riwayat perintah Nabi SAW untuk dua sahabat untuk mandi. Dan ketika indikatornya menunjukkan tidak semua sahabat diperintahkan untuk mandi ketika masuk Islam, maka ini menjadi indikator kuat akan apa? Akan tidak sampai derajat kepada wajib. Yang kedua dari ta'lil yang disebutkan oleh Taqiyuddin al-Hisni rahimahullah, ولأن الإسلام توبة من معصية فلم يجب الغسل منه كسائر المعاصي. Dan karena ini ta'lil kedua, Islam adalah, Islam di sini maksudnya masuk Islam adalah taubat dari suatu kemaksiatan, yaitu kekufuran. Ya, masuk Islam itu taubat kubra dari kemaksiatan. Falam yajibil ghuslu minhu kasairil ma'asi, maka tidak wajib mandi dari hal tersebut, yaitu dari maksiat tersebut. Ya, atau min sebabiyah. Ya, falam yajibil ghuslu minal Islam, dengan sebab masuk Islam enggak wajib kasairil ma'asi, sebagaimana seluruh dari maksiat. Ya, secara zat tidak ada maksiat yang melazimkan orang yang bertaubatnya untuk mandi, enggak. Bahkan untuk sholat saja, sholat taubat itu sunnah hukumnya. Ya. Wahada fi kafirin lam yujnib fi kufrihi. Tapi sekarang skip disekat dulu. Ini kasusnya disunnahkan mandi fi kafirin untuk orang kafir lam yujnib fi kufrihi yang tidak pernah junub di masa kufurnya. Nah, ini salah satu pandangan ya. Salah satu pandangan nih yang perlu dipertimbangkan juga kalau kita mau mengikuti apa yang di mazhab Syafi'i ini. Perhatikan di sini kasus yang kita angkat, orang masuk Islam dianjurkan atasnya kafir, dianjurkan atasnya untuk mandi. Tetapi ini kasusnya terhadap orang kafir yang ketika semasa semasa kufurnya itu belum pernah junub. Belum pernah junub. Fa in ajnaba, kalau sudah pernah junub, nah fal madhhabu, maka yang menjadi madhab. Apa maksudnya madhab? Nanti kita jelaskan. Fal madhhabu annahu yalzamuhu al-ghuslu ba'da al-islam. Maka yang menjadi madhab adalah yalzam. Yalzam. Lafalnya pakai yalzam. Tidak sampai pada pengwajiban secara zat tetapi pakai yalzam. Ya, ini sepertinya ingin menyatakan kewajiban tetapi tidak dengan ta'biran langsung dengan kewajiban seperti itu. Ya, fal madhhabu, karena ini sifatnya ijtihadi. Fal madhhabu annahu yalzamuhu al-ghuslu ba'da al-islam. Maka yang menjadi madhab untuk kasus orang kafir yang masuk Islam dan sudah pernah junub semasa kufurnya, maka diharuskan, dilazimkan untuk di atas dia agar apa? Mandi setelah masuk Islam. Li adami sihhatin niyyati minhu kahali atau hala kufrihi, karena tidak adanya niat yang sah darinya ketika dia masih kufur. Baik, lantas apa yang dimaksud dengan fal madhhabu di sini? Lafal al madhhab ketika kita temukan di kitab-kitab Syafi'iyah, ya terutama sekali kitab-kitab yang menghikayatkan khilafiyah di antara ulama Syafi'iyah, dan kitab Kifayatul Akhyar ini termasuk kitab yang menghikayatkan khilaf di antara ulama Syafi'iyah namun dengan tingkatan yang lunak, maka kita katakan al-madhab di sini ini termasuk penggunaan atau termasuk lafal tarjih. Lafal tarjih itu merojihkan antara beragam pendapat yang berbeda. Fal madhabu, maka menurut Syekh Taqiyuddin Al-Hisni yang rajih sebagai madhab adalah diharuskan mandi untuk orang kafir yang pernah junub semasa kufurnya. Ya, diwajibkan mandi untuk orang orang kafir masuk Islam yang selama kafirnya dia pernah junub, karena ketika pun dia mandi junub ketika di kufurnya itu tidak sah niatnya. Tidak sah niatnya. Ini ta'lil dari beliau. Dan al-madhab di sini adalah lafal tarjih yang merajihkan antara beberapa turuk, yaitu aqwal, pendapat-pendapat ashabul wujuh, ya, yaitu para ulama murid-murid al-imam al-syafi'i atau persoalan-persoalan yang mereka angkat, dan mereka beragam pendapat mengenai masalah ini. Ya. Atau jadi para ulama murid-muridnya Imam Syafi'i itu kadang-kadang menghikayatkan perkataan Imam Syafi'i. Dan ternyata hikayat perkataan Imam Syafi'i mengenai mengenai hukum ini ada beragam. Dan di sini ditarjih oleh beliau sebagai madhab bahwasanya yalzam, diharuskan atau dilazimkan mandi untuk orang kafir tersebut. Ya, jadi ini ada dua kasus yang berbeda. Dilihat dari apa? Sudah junub atau belum semasa kufurnya. Baik, dilanjutkan lagi. Wa minal aghsalil masnunati ghuslul majnuni idza afaqa wa kadza al mughma alayh. Dan di antara mandi-mandi yang disunnahkan adalah mandinya orang gila ketika dia menjadi waras. Pas waras ya mandi. Mandi. Wa kadzal mughma alaih, dan begitu pula orang yang pingsan. Ya. Li'anna dzalika madhinnatu inzalil mani, karena hal tersebut baik junun atau ighma, baik gila ataupun pingsan, itu memiliki potensi yang betul-betul diduga, memiliki dugaan kuat akan inzal al-mani. Ya, dugaan kuat, ya sebenarnya tidak tidak mesti kuat ya, yang penting dugaan aja akan keluarnya air mani. Qala Syafi'i, qalla ma junna insanun illa anzal. Kata Imam Syafi'i, orang gila itu biasanya mengalami ejakulasi atau keluarnya air mani, atau dalam tabir lain, penerjemah lain, sedikit sekali insan yang menggila melainkan mesti mengalami ejakulasi atau keluarnya air mani. Qala ba'duhum, sebagian dari mereka berkata, ayatul ulama, idza kana al-majnunu yunzalu atau yunzilu ghaliban fayanbaghi an yajib al-ghuslu. Kalau misalnya, kata di sini kataan sebagian ulama, kalau misalnya orang majnun rata-rata mengalami itu, yaitu keluarnya air mani, pada umumnya mengeluarkan mani, maka sepantasnya diwajibkan mandi. Gitu loh. Sebagaimana dikiaskan dengan kasus kanaumi yanqudul wudu, sebagaimana tidur itu membatalkan wudu. Li'annahu madhinnatul hadath, karena tidur itu memberikan dugaan terjadinya hadas. Baik, jadi di sini ikhwan, dengan menyebutkan ini, kita melihat ada dua pandangan ulama mengenai hukum orang gila yang sadar dari kegilaannya atau dari ya jadi waras lagi. Kalau pandangan Imam Syafi'i itu dianjurkan mandinya, disunnahkan aja. Tetapi kalau pandangan sebagian dari ulama, kalau memang kita pakai illat madhinnah, yaitu illat atau sebab jatuhnya hukum adalah persangkaan atau dugaan akan terjadinya inzal, yaitu keluarnya air mani, maka kenapa kok enggak diwajibkan gitu loh. Ya, kenapa kok enggak diwajibkan sebagaimana orang yang wudu diwajib, orang yang tidur diwajibkan untuk wudu nantinya disebabkan ada dugaan hadas ketika lagi tidurnya. Ya, ini insyaallah bagi yang biasa memahami fikih insyaallah ini paham nih maksudnya. Jadi ada dua pandangan ulama, dan jumhur mengatakan apa? Mengatakan sunnah atau mustahab hukumnya, tidak sampai wajib. Ya, ini kemudian dikatakan oleh Syekh Taqiyuddin Al-Hisni, wa jabal jumhurul ladzina qalu bil istihbab. Nah, jumhur ulama menjawab siapa? Menjawab orang-orang yang mewajibkan tadi. Jumhur yang mana? Jumhur ini mengatakan mustahab atau dianjurkannya mandi bagi orang gila yang waras, orang gila yang kembali waras, Jumhur kan mengatakan itu dianjurkan. Maka jumhur pun menjawab dan menanggapi ulama-ulama yang mewajibkan. Bagaimana tanggapan jumhur? Bi'anna an-nauma madhinnah la 'alamata fiha 'ala al-hadathi ba'da al-ifaqah wal maniyyu 'ainun yumkinu ru'yatuha. Bahwasanya dalam tidur itu, di tidur itu memiliki madhinnah. Memiliki dugaan yang mana orang yang tidur dugaan hadasnya tidak ada la alamata fiha alal hadasi ba'da lifaqah. Tidak ada tanda yang bisa dilihat setelah sadar. Jadi coba sekarang orang tidur. Mungkin nggak dia berhadas? Mungkin. Tapi ketahuan nggak gimana dia berhadas? Apa-apa bekasnya gitu. Ya, asarnya gitu. Karena orang yang tidur hadasnya biasanya kentut. Sekarang orang setelah kentut, baik baik ketika tidur atau tidak dalam keadaan tidur, kira-kira ketahuan nggak seperti apa ciri-ciri orang kentut? Nggak ketahuan, ya. Juga zat kentutnya itu terlihat nggak? Nggak terlihat, ya. Begitu nggak terlihat. Nah, itu beda. Sehingga ketika dugaan itu ada, namun indikatornya itu sulit untuk dilihat, maka para ulama pun mewajibkan memastikan batalnya wudu disebabkan bukan memastikan, yaitu menghukumi batalnya wudu disebabkan tidur. Berbeda dengan wajibnya mandi disebabkan tadinya gila. Yang ada kemungkinan apa? Ada kemungkinan inzalul mani, yaitu keluarnya air mani. Wal mani yu'ainun yumkinu ru'yatuha. Adapun mani adalah suatu ain, yaitu barang zat yang mungkin melihatnya. Sehingga ikhwan di sini, orang gila ketika mereka keluar air maninya, apakah mereka kemudian melaporkan? Enggak juga. Tapi itu memang hal yang ketahuan gitu oleh pemiliknya. Ya, cuma memang tidak dikatakan. Maka di sini ada ihtimal, ada posibilitas keluar mani atau tidak, dan posibilitas tersebut sangat ketahuan dengan adanya indikator yang jelas, yaitu terlihat air mani. Nah, di sini para ulama menimbang bahwasanya kasus tidur dengan kasus gila itu berbeda. Ya, berbeda. Ya. Setelah tidur, antum tidak ada yang tahu siapa yang udah kentut. Ya. Setelah siuman sadar dari pingsan atau dari gilanya, tidak warasnya sadar, ya memang antum tidak tahu dia keluar atau tidak inzal maninya itu, ya. Tetapi hal ini berbeda dengan kasus tidur. Makanya Imam Syafi'i menyebutkan ini mustahab, dan begitu juga dengan jumhur, tidak bisa dikatakan wajib. Baru bisa dikatakan wajib ketika dipastikan mesti dia keluar mani, atau dikatakan wajib untuk masalah wudu bagi orang yang waras setelah tadinya gila atau siuman setelah tadinya pingsan. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian ada al-aghsal al-masnunah berikutnya yang berkaitan dengan haji. Dan untuk yang berkaitan dengan haji ini kita tidak memperpanjang lebar, melainkan membacanya dan kemudian menerjemahkan mata. Dikatakan oleh Abu Suja al-Isfahani rahimahullah, wal ghuslu 'inda al-ihrami wa dukhuli Makkah wa lil wuquf bi 'Arafah wa li ramyi al-jimar thalath wa li at-tawaf. Dan juga di antara mandi-mandi yang dianjurkan, mandi ketika ihram, mandi pas masuk Makkah, mandi pas wukuf di Arafah, mandi sebelum melempar jumrah yang ada tiga. tiga kali walid tawaf dan juga mandi pas mau tawaf. Qala Al-Syekh Taqiyuddin Al-Hisni yata'addadu al-ghusl al-muta'alliqu bil hajj li umur. Ada bermacam-macam mandi yang dikaitkan dengan masalah haji dikarenakan beberapa alasan atau ya dikarenakan beberapa alasan. Minha al-ihram, di antaranya disebabkan ihram sebagaimana nas yang pertama al-ghuslu 'inda al-ihram. عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد لأهله واغتسل رواه الترمذي وقال حسن غريب. Diriwayatkan dari Zaid bin Thabit bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepaskan pakaian ketika hendak berihram dan beliau pun mandi. Di sini dalilnya. Beliau mandi sebelum ihram. Sebelum memakai pakaian ihram dianjurkan. Riwayat Tirmidzi dan ini hasan gharib. Wa yastawi fi istihbabihi ar-rajulu was-sabi wal-mar'atu wa in kanat haidan aw nufasa. Sama penganjurannya ini untuk laki ataupun ar-rajul di sini ya laki-laki dewasa maupun laki-laki yang masih kecil dan begitu pula dengan perempuan. Baik perempuan itu haid atau nifasa, baik perempuan itu dalam keadaan haid atau keadaan nifas, maka dianjurkan ketika dia memakai pakaian ihram. Li'anna Asma'a binta Umais zaujata Siddiq radhiyallahu anhu nafisat bi dhil Hulaifah fa'amaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasila lil ihrami rawahu Muslimun. Karena apa dalilnya Asma bin Umais istrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu nafisat bidhil Hulaifah, beliau mengalami nifas di daerah yang disebut Dhil Hulaifah yaitu daerah Miqat sebelum berihram ya. Fa amaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW pun memerintahkannya an taghtasila lil ihram, agar Asma binti Umais itu mandi karena bentar lagi mau berihram. Ya begitu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini hadis-hadis ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya perkara mandi sebelum mengenakan pakaian ihram ini sesuatu yang memang ada syariatnya dan mustahab. ولا فرق في الرجل بين العاقل والمجنون ولا بين الصبي المميز وغيره. Dan tidak ada bedanya dari segi hukum antara laki-laki dewasa, baik dia berakal maupun dia majnun. Baik dia berakal atau dia majnun tetap diperintahkan untuk apa? Untuk mandi. Untuk mandi kalau mau ihram. Wala baina as-sabiyil mumayyizi wa ghairihi, dan juga tidak ada bedanya antara as-sabi al-mumayyiz wa ghairi as-sabi al-mumayyiz. As-sabi itu wong cilik, anak cilik, lanang. Ya anak cilik, anak laki-laki kecil, mumayyiz yang bisa yang disifati mumayyiz yaitu di usia tamyiz kisaran 7 tahun atau ke atas sebelum dia baligh. Nah, ini belum baligh nih. Dia belum baligh wa ghairihi, dan selain dari itu. Selain dari anak kecil yang mumayyiz. Ya, selain dari anak kecil yang mumayyiz berarti apa? Anak kecil yang memang belum bisa mentamyiz. Kadang-kadang as-sabi mumayyiz itu didefinisikan dengan usia, kadang-kadang didefinisikan dengan kecakapan dia. Ya, kalau dengan usia berarti kalau usia 7 tahun itu sabi mumayyiz. Tapi usia di bawah 7 tahun disebut sabi ghairi mumayyiz. Seperti ini. Ada juga sabi mumayyiz didefinisikan dengan kecakapan tanpa mengenal usia. Tapi biasanya standarnya 7 tahun atau ke atas. Maka kalau sabi ghair mumayyiz itu adalah sabi yang memang karakternya belum memiliki kecakapan untuk membedakan ini dan itu dan mengetahui perintah dan larangan. Maka ghairi sabi mumayyiz ini walaupun misal dia usia 9 tahun tapi dia ghair mumayyiz mungkin-mungkin. Bisa jadi karena autis atau misalnya kurang terdidik misalnya. Maka ini bukan sawi mumayiz. Tapi tetap dia diperintahkan untuk apa? Untuk mandi kalau dia mau berihram. ya. Fa'in lam yajid al-muhrimul ma'a tayammam. Kalau misalnya orang yang mu'ihram tidak menemukan air, maka silahkan dia tayamum. Fa'in wajada ma'an la yakfihi tawaddu'a bih. Kalau ternyata dia menemukan air cuman tidak cukup buat mandi, maka silahkan dia cukup berwudu saja. Qalahul Baghawi wal Muhamili, berkata di sini dua imam dari madhab Syafi'i, yaitu Al-Baghawi dan Muhamili. Qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, in tayammama ma'al wudu'i fa hasan. Kalau misalnya memang air nggak cukup, dia tayamum, tapi bersamaan dengan itu dia wudhu juga. Tayamum untuk menggantikan mandi dan wudhu, ya sebagaimana wudhu, maka ini bagus. Wa in iqtasara 'ala al-wudhu'i falaysa bijayyid. Kalau misalnya dia mencukupkan diri dengan berwudhu semata, maka ini kurang api. Kenapa? Li'anna al-matlub al-ghuslu. Karena yang diminta, yang diperintahkan itu mandi. Wa tayammumu yaqumu maqamahu dunal wudu, dan adapun tayammum itu bisa bisa yaqumu maqamahu, yang bisa menggantikan posisi mandi, beda dengan wudu ya. Tayammum itu bisa menggantikan posisi mandi. Kalau mandi ini airnya nggak cukup, tayammum aja, sama wudu juga. Tayammum sebagai pengganti wudu, pengganti mandi dan wudhu sebagai wudhu. Ya. Kemudian qala al-Isnai, nasa al-Syafi'i ala al-istihbabi fil wudhu'i wal-iqtisari alaihi biduni tayammum. Adapun al-Isnai mengatakan bahwasanya al-Imam al-Syafi'i menaskan, menyatakan, ya, dianjurkannya wudhu dan mencukupkan wudhu tanpa tayammum. Wa'azahu ila naqlil muhamili wal mawardi wallahu a'lam. Dan al-Isna'i menyandarkan nas Syafi'i ini kepada Syekh Muhamili dan juga Imam al-Mawardi wallahu a'lam. Ini menjadi apa, sedikit khilaf di antara ulama Syafi'iyah, tapi udahlah, enggak usah diperhitungkan banget ya. Kemudian berkata, wa minha dukhulu Makkah. Dan di antara hal yang menjadi penyebab dianjurkannya wudhu adalah masuk ke kota Makkah. Masuk ke kota Makkah. Kana ibnu Umar la yaqdumu Makkah illa bata bi dhi tuwa hatta yusbiha wa yaghtasil thumma yadkhulu Makkah naharan. Wayadhkuru 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaf'aluh. رواه الشيخان واللفظ لمسلم. Bahwasanya Abu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tidaklah dia mendatangi Makkah kecuali beliau bermalam di Dhu Tuwa namanya. Sampai beliau pun mengalami pagi hari, sampai paginya masih di Dhu Tuwa, dan beliau pun mandi. Thumma yadkhulu Makkah naharan. Ya, kemudian masuk Mekah pas siang-siang. Wa yadhkuru 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaf'aluh. Dan Ibnu Umar menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu melakukan hal tersebut sehingga menjadi masnun, sesuatu yang disunnahkan. Thumma la farqa fi istihbabil ghusli liman dakhala Makkah baina man ahrama bil haji aw al umrah aw lam yuhrim al batta. Kemudian, kata beliau, tidak ada perbedaan dalam urusan penganjuran mandi bagi orang yang pengen masuk Mekah. Enggak ada bedanya baina man ahrama bil hajj wal umrah aw lam yuhrim al battah. Enggak ada bedanya bagi orang yang mau ihram untuk haji atau mau ihram untuk umrah atau memang enggak mau ihram sama sekali. Karena dianjurkannya di sini illatnya adalah apa? Masuk Mekah gitu loh. Masuk Mekahnya mau karena ihram kek, mau enggak karena ihram kek, walaupun cuma ngunjungin doang tidak atau tanpa ihram, maka dia tetap dianjurkan untuk apa? Untuk mandi. Wa qad nasa Asy-Syafi'i fil ummi anna man lam yuhrim yaghtasil. Imam Asy-Syafi'i memiliki nas dan perkataan dalam kitab Al-Umm. Ya, ana ada kitabnya namun ana tidak sempat untuk membukanya sekarang karena nanti panjang lagi waktunya kalau kita membuka dari kitab Al-Umm. Ya, ini ada kitab Al-Ummnya ini. Ya, di sini dari kitab Al-Um bisa kita sebenarnya dari kitab Al-Um, tapi Anda tidak mau berpanjang untuk me-refer ke kitab tersebut karena kita fokus aja dulu di Kifayatul Akhyar. Imam Syafi'i menaskan dari dalam kitab Al-Um bahwasanya barang siapa yang tidak berihram tetap dianjurkan untuk apa? Untuk mandi. واحتج بأنه عليه الصلاة والسلام عام الفتح اغتسل لدخول مكة وهو حلال يصيب الطيب. Dan kemudian Imam Syafi'i berhujjah. Berhujjah bagaimana? Imam Syafi'i berhujjah berargumen bahwa ketika terjadi Fathu Makkah, ya tahun Fathu Makkah, beliau mandi ketika mau masuk Makkah. Ya. Dan beliau wa huwa halalun yusibu tayyib. Apa maksudnya halalun yusibu tayyib? Ayo. Mau enggak dikasih hadiah ya? Yang bisa memaknai wa huwa halalun yusibu tayyib. Halal ini lawan dari ihram. Kan ihram kan haram. Ya lawannya halal. Dan beliau SAW ketika memasuk Mekah, beliau dalam keadaan tidak muhrim, tidak halal. Tidak muhrim berarti dalam keadaan halal. Yaitu beliau dalam keadaan tidak berihram pas masuk Mekah, pas tahun Fathu Mekah. Yusibu tayyib, bukan tayyib di sini, yusibu tayyib. Tayyib di sini minyak wangi atau parfum. Lah kan orang yang berihram kan tidak boleh kena parfum. Ya, tidak boleh bajunya apa kain ihramnya kena parfum, tapi di sini beliau berparfum dan beliau paling suka dengan parfum ini menunjukkan beliau tidak sedang ihram. Nah, disinilah dalil ya, yang di sini Imam Syafi'i menyebutkan dalil ini dalam kitab Al-Umm. Ya. Maka dianjurkan dalam mazhab Syafi'i, dan ini nas dari Al-Imam Syafi'i itu sendiri, bahwasanya siapapun dengan alasan apapun kalau mau masuk Mekah itu dianjurkan untuk apa? Untuk mandi walaupun dia tidak mau umrah, tidak mau haji, tidak berihram, maka dia tetap dianjurkan untuk mandi. Naam. Qala al-Mawardi. Iya, dan berkata Imam Al-Mawardi rahimahullah. Al-mu'tamiru idza kharaja min Makkah fa ahrama wa ightasala li ihramihi thumma arada dukhul Makkah nadhar. Nanti. Ya, kita dari sini dulu. Al-mu'tamir, orang yang pengen umrah. Seorang yang umrah. Ya, idza kharaja min Makkah, jika dia keluar dari Makkah, fa ahrama, dia mengenakan pakaian ihram, yaitu berihram, waghtasala li ihramihi, dan dia tetap memakai, ya tetap afwan, dia tetap dia mandi, ya dia mandi karena ihramnya. Tsumma arada dukhula Makkah, kemudian dia pengen masuk Makkah lagi, maka dilihat, nazar, dilihat. In kana ahrama min makanin ba'idin kal ji'ranah wal hudaybi wastuhibbal ghuslu lidukhuli Makkah. Kalau misalnya, nah ini dilihat dari mana dia. Kalau misalnya dia berihram dari tempat yang jauh seperti Ji'ranah dan Hudaybiyah. Ya, ini biasanya kalau orang-orang sekarang terutama ya, itu kalau mau double ihram, umrah di satu kali perjalanan ke Arab Saudi, itu mereka kemudian ngambil miqat lagi. Ya. Mereka menuju Ji'ranah gitu. Ya, kalau misalnya dia ihram dari tempat yang jauh seperti Ji'ranah dan Hudaybiyah, ustuhibbal ghuslu lidukhuli Makkah, maka dianjurkan dia mandi ketika mau masuk ke Makkah. Wa in ahrama minat tan'imi fala liqurbihi, kalau misalnya dia berihram dari daerah namanya Tan'im, maka tidak dianjurkan untuk mandi. Kenapa? Liqurbihi, karena dekat jaraknya dibandingkan dengan Ji'ranah ke Mekah atau Hudaybiyah ke Mekah. Qala Ibnu Rif'ah. Nah, ini salah satu ulama mazhab Syafi'i juga yang masyhur sebagaimana Al-Mawardi tadi. Wa yadhharu an yuqala bimithlihi fil hajj wallahu a'lam. Yang yadhhar di sini yaitu yang menjadi zahir dari kebenaran menurut beliau, begitu pula hukumnya sama dalam urusan haji. Kalau misalnya seseorang keluar dari Makkah, ya ngapain dia dan dari mana? dari daerah Ji'ronah Hudaybiyah atau dari daerah Tan'im. Ya, baik. Dikatakan di sini wa minha al-wuqufu bi Arafah, dan di antara mandi-mandi yang dianjurkan penyebabnya adalah wukuf di Arafah. Wa yustahabbu an yaghtasil, dianjurkan untuknya untuk apa? Mandi, li'anna bna Umar radhiyallahu anhu ma kana yaf'alu, karena Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma dulu melakukan hal tersebut. Wa haka Ibnu al-Khall dzalika an Rasulillah, dan al-Ibnu al-Khall ya, yaitu Muhammad bin al-Mubarak ya. Di sini beliau mempunyai kitab syarah atau penjelas untuk kitab At-Tanbih ya, karya Asy-Syirazi, termasuk ulama Syafi'iyah. Wa haka Ibnu al-Khall dan ulama Syafi'iyah. Wa haka dzalika an Rasulillah, menghikayatkan hal tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa li annahu mawdi'u ijtima'in fayusannu fihi al-aghsal kal jumu'ah, dan karena wukuf di Arafah, Arafah itu termasuk tempat berkumpulnya orang-orang, maka disunnahkan di dalamnya untuk mandi seperti mandi mau mandi di pagi Jumat, karena mau apa, mau berkumpul dengan orang-orang. Nah, di sini ulama Syafi'iyah memang mereka mengkiaskan apapun dari segi jami'nya adalah ijtima'un nas. Ketika mau berkumpul dengan manusia terutama muslim, maka dianjurkan untuk mandi, itu dalam mazhab Syafi'i ya. Maka dikiaskan dengan ini. Wallahu a'lam. Kemudian wa minha ar-ramyu ayyama tasyriq. Nah, di antara al-aghsal al-masnunah, mandi-mandi yang disunnahkan adalah ketika mau melempar jumrah pada hari-hari tasyriq. Yaghtasilu li kulli yawmin ghusla, maka mandilah dia di setiap harinya sekali ya mandi. Fatakunu al-aghsalu thalathatan, maka jadilah jumlah mandi karena ini ada tiga, tiga mandi. Li'annahu mawdi'un yajtami'u fihi an-nas, maka di sini lihat ta'lil dan sebabnya adalah kiasan sebenarnya dengan kiasan seperti mandi Jumatan, karena ya karena itu ya itu ketika dia melempar jumrah itu di tempat apa, di tempat yang berkumpul di dalamnya manusia-manusia. Fayusannu fihi al-ghuslu kal jumu'ah, maka dianjurkan dalam hal ini mandi sebagaimana ketika dia di hari Jumat, karena nanti mau sholat Jumat ngumpul sama orang-orang. Jadi jami'nya dari segi ilatnya apa? Itu ijtima'un nas, berkumpulnya orang-orang. Wala yustahabbul ghuslu li rammi jamaratil aqabah, dan tidak dianjurkan mandi jika ingin melempar jumrah, li rammi jumratil aqabah ya, jumrah aqabah. Liqurbihi min ghuslil wuquf, karena dekatnya dia dari mandi di wuquf di Arafah. Bi khilafi baqiyatil jamarat li bu'diha, hal ini demikian ya. Ini beda kasusnya dengan lempar jumrah selainnya karena jaraknya yang jauh. Wa aidan fa waqtul jamarat tsalats ba'da zawal, begitu pula waktu melempar jumrah itu dilakukan kan setelah zawal, setelah tergelincir matahari. Ya, wa huwa waktu tahajjurin, dan hal tersebut waktu apa? Tahajjur. Nah, di sini karena waktu ba'da zawal itu apa? Yaitu setelah tergelincir matahari di tengah-tengah atas ya, menuju ke arah barat gitu loh. Jadi waktu zuhur kemudian gitu. Wa li hadza yakunu al-ghuslu lahunna ba'da zawal, mandi untuk lempar jumrah ini mandinya itu wallahu a'lam setelah tergelincir matahari ya. Kemudian wa minha yusannu al-ghuslu litawaf, dianjurkan mandi untuk orang yang mau tawaf bagi karena tawafnya. Wa lafdhu asy-syaikh yashmalu tawaf al-qudum wa tawaf al-ifadati wa tawaf al-wada', dan lafalnya Syekh yaitu Syekh Abu Abu Abu Abu Suja' Al-Isfahani itu lafalnya mencakup umum, mencakup baik tawaf qudum, tawaf ifadah maupun tawaf wada'. Wa qad nassa Asy-Syafi'i 'ala istihbabil ghusli li hadhihi ats-tsalatsati fil qadim. Al-Imam Asy-Syafi'i telah menaskan, memberikan nas dan pernyataan atas penganjuran mandi untuk tiga tawaf ini langsung di qaul qadimnya beliau radhiyallahu anhu. Lianna an-nas yajtami'una lah. Nah, di sini lagi-lagi ta'lilnya ijtima'. Karena orang-orang pas lagi tawaf itu kan berarti pada ngumpul, fayustahabbu lahu al-ightisal, maka dianjurkan mandi karena ijtima'un nas. Wal jadidu annahu la yustahab. Dan qaul jadidnya al-Imam Asy-Syafi'i bahwasanya itu tidak dianjurkan, tidak diasunahkan, li'anna waqtahu muwassa'. Kenapa? Kenapa? Karena waktu pelaksanaannya itu cukup luas, fala taghlibu fihi az-zahmah. Maka tidak apa? Tidak bisa di sini di sini supaya tidak terjadi apa desak-desakan bi khilafi sairil mawatin, ya berbeda dengan pelaksanaan hal-hal lainnya, rangkaian ibadah haji lainnya. Ya kalau tawaf ini ya sulit untuk melakukan ini. Jadi pertimbangannya ini apa? Pertimbangannya bukan masalah ijtima' saja untuk qaul jadidnya. Pertimbangannya ini areanya yang memang menyulitkan. Kaza qalahu Ar-Rafi'i wa An-Nawawi fi Ar-Rawdati wa Syarh Al-Muhadzab wa huwa qadhiyat kalam al-Minhaj li annahu lam ya'udha illa annahu fi al-manasik qal yustahabbu al-ghusl lil-thalatha wa yashhadu lil-jadid wa huwa adamu al-istihbab ma rawat Aisyah. Nanti dulu. Ar-Rafi'i dan An-Nawawi berkata, di sini disebutkan An-Nawawi berkata dalam kitab Ar-Rawdah dan juga kitab Al-Majmu', dan itu adalah qadiyatu kalam al-minhaj, yaitu ini merupakan permasalahan yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Minhajul Talibin, li'annahu lam ya'uddaha, karena di sini Imam Nawawi itu tidak menjadikan hal ini sebagai hal yang mustahab, mengikuti al-qaul jadidnya Imam Syafi'i. Tetapi Imam Nawawi dalam kitab Al-Manasik menyebutkan bahwasanya yughtasalul ghuslu lithalathah. Ya. Dianjurkan mandi untuk tiga hal tersebut. Wa yashhadu lil jadid, dan beliau kemudian menyebutkan pandangan atau mempersaksikan, ya, dan mencantumkan syahid untuk al-qaul al-jadid. Al-qaul jadidnya Imam Syafi'i yaitu tidak dianjurkan. Ya, wa huwa adam al-istifad istibab. Ma rawat Aisyah tu, apa yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam awwalu syai'in bada'a bihi hina qadima Makkah annahu tawaddo'a thumma tawafa bil bait. Bahwasanya Nabi SAW pertama kali yang beliau mulai ketika masuk ke Makkah, beliau berwudu kemudian tawaf di bait. Ini menjadi saksi kuat akan tidak dianjurkan, tidak menjadi penganjuran mandi untuk menuju tawaf. Ya, tapi kalau mandi masuk Makkah, iya. Tapi kalau mandi, kalau mau tawaf mandi dulu, itu tidak menjadi hal yang mustahab dalam qaul jadidnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Nah, kemudian ya sedikit ditambahin, wa ahmala syaikhu awsalan minha al-ghuslu min al-hijamati wal hammam, dan di sini syaikh yaitu Abu Suja al-Isfahani yang melupakan dan melewatkan beberapa model mandi yang dianjurkan, seperti mandi disebabkan apa al-hijamah karena bekam, dan mandi disebabkan apa masuk kamar mandi. Qala ar-Rafi'i wal aktsaruna lam yadhkuruhuma. Ar-Rafi'i berkata mayoritas dari ulama Syafi'iyah tidak menyebut keduanya, yaitu mandi karena bekam dan mandi karena masuk kamar mandi. Qala an-Nawawi fi ziyadati ar-Rawdah, berkata Imam An-Nawawi dalam ziyadah ar-Rawdah, yaitu dalam dalam kitab Rawdatul Talibin, dengan tambahan-tambahan dari beliau, bukan versi kitab, bukan versi ringkasannya, bukan kalimat ringkasannya Rafi'i, tapi perkataan tambahan dari Imam Nawawi. Al-mukhtaru al-jazmu bi istihbabihima, yang dipilih adalah ketetapan mengenai dianjurkan atas kedua hal tersebut, mandi setelah setelah bekam dan mandi setelah masuk kamar mandi. Wa qad naqala sahibu jam'il jawami'i fi mansusati Syafi'i, dalam hal disebutkan dalam hal yang dinaskan oleh Imam Syafi'i adalah apa? annahu qol, bahwasanya Imam Syafi'i berkata, uhibbul ghusla minal hijamati wal him wal hammam. Ya, aku menyukai mandi, ya, disebabkan, jadi uhibbul di sini aku menganjurkan, ya, menganjurkan mandi disebab min di sini min sababiyah, disebabkan al hijamah bekam, dan juga disebabkan al hammam masuk kamar mandi. Al hammam di sini bukan, ya, bukan burung merpati, bukan. Wa kullu amrin yughayyirul jasada, dan segala hal yang mengubah jasad, baik kebanyakan keringat atau hal-hal lain, ya. Maka di sini ada tiga hal. Uhibbul ghusla minal hijamati, satu. Wal hammami, dua. Wa kulli amrin yughayyiru jasad, segala hal yang merubah jasad. Maksudnya merubah di sini, merubah kondisinya. Dari yang tadinya cool menjadi panas, maka yuk mandi. Atau dari tadinya biasa menjadi berkeringat, mandilah. Ini dianjurkan. Wa asyara asy-Syafi'iyyu bidzalika ila anna hikmatahu anna dzalika yughayyiru al-jasada wa yud'ifuhu wal ghuslu yashudduhu wa yun'ishuhu. Ini Imam Syafi'i mengisyaratkan hal tersebut bahwasanya hikmah dianjurkannya mandi, bahwasanya untuk yang berubah jasadnya dan melemahkan jasad. Ya, kalau antum keringetan misalnya, ya itu kan enggak enak jasadnya. Ngelekep gitu kan. Wal ghuslu yashudduhu wa yun'ishuhu. Mandi itu bisa apa? Menguatkan dan menyegarkan fisik dia, gitu. Kemudian wa yusannul ghuslu lil i'tikaf, nassa 'alaihi Syafi'i, dianjurkan mandi disebabkan i'tikaf, yaitu i'tikaf mandi dulu. Imam Syafi'i menaskan hal tersebut. Wa yusannul ghuslu li kulli lailatin min Ramadhan, naqalahu al-Abadi 'anil Halaimi. Jadi di sini juga dianjurkan mandi untuk setiap malam di bulan Ramadhan. Hal-hal yang kayak gini tidak ada apa nas yang sharih akan ketepatannya. Tapi ini semua bersifat ijtihad. Wa yusannul ghusl li halqil 'anah, dianjurkan mandi ketika apa? Setelah apa? Setelah mencukur bulu kemaluan, ya. Qalahu al-Khafaf fi al-Khisal. Wa yusannul ghusl li dukhuli madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qalahu Nawawi fi al-Manasik. Dianjurkan mandi karena masuk Madinahnya Rasul SAW, itu Madinah. Imam Nawawi mengatakannya dalam kitab Al-Manasik. Wa ammal ghuslu lidukhuli al-Ka'bati faqad naqalahu Ibnu Rif'ati an sahib at-talkhis wa hadha an-naqlu ghalṭun. Ini sini ada juga dari sebagian ulama Syafi'iyah yang memahami bahwasanya mandi karena mau masuk ke Ka'bah, ya, ini juga hal yang dianjurkan, ya, dinukil oleh Ibnu Rif'ah, ya, tapi wallahu a'lam. Hal-hal yang seperti ini, sisa-sisanya yang akhir-akhir ini, itu sifatnya ijtihadi, ya, wallahu ta'ala alam, tidak sampai wallahu astawana untuk nas khusus yang menta'in akan sunnahnya semua itu masih dipertimbangkan lagi akan keberadaannya. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat insyaAllah. Ya, kita akan membahas kifayatul akhir pada waktu-waktu mendatang nanti. Ini terusan dari kitab, dari kajian-kajian sebelumnya. Barakallahu fi ulumikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.